الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد yang kosong diisi terlebih dahulu bolak-balik dikasih tahu tolong diamalkan langsung rapat. Jangan suka bolong-bolong, banyak setannya. Nah, kalau majelisnya banyak bolongnya, pertanda banyak malasnya. Ada yang malas di antara kalian. Maksud setiap darus am ditambih terus. Suruh maju terus, suruh rapat terus. Langsung merapat. Nanti kelihatan yang terakhir siapa, yang belakang siapa, yang malas siapa, yang telat siapa. Ya. Masih lagi, Bi. Ayo, jangan malu-malu merapat. Nah. Gitu. Jadi yang datang belakangan longgar untuk sholat dua rakaatnya dan kelihatan telatnya gitu. Barakallahu. Diharapkan tiap darus am langsung seperti ini, jangan pakai tanbih lagi ya. Ya, itu thalabul ilm, bukan orang awam yang kondangan. Jadi sudah harus paham adabul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sebelum kita membaca hadis berikutnya pada bab ke-30 khurujur rih minad-dubur naqidun al-wudu, pada hadis yang sebelumnya, hadis Busrah bintu Safwan, rawi yang bernama Ishaq bin Mansur, yang betul adalah Ishaq bin Mansur bin Bahram al-Kawshaj, bukan Ar-Ramadi yang saya sebutkan sebelumnya, itu Ahmad bin Mansur Ar-Ramadi. Pada kisah ketika Ibnu Ma'in menguji Abu Nu'aim. Adapun yang di sini Ishaq bin Mansur adalah Ishaq bin Mansur bin Bahram Al-Kawshaj. Thiqatun thabtun. Ayo. Sekarang kita membaca hadis berikutnya masih pada bab yang ke-30. Qala Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala fi kitabih Al-Jami' As-Sahih. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala haddatsana Affan Ibnu Muslim As-Saffar. Qala haddatsana Yahya ibn Sa'id Al-Qattan عن أبي جعفر الخطمي disebutkan di bawah nanti namanya Umair ibn Yazid. قال حدثني عمارة ابن خزيمة والحارث ابن فضيل عن عبد الرحمن ابن أبي قراد قال berkata عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا. Aku pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji. Fa ra'aituhu kharaja min al-khala. Saya melihat beliau keluar dari khala, dari tempat buang hajat. Fattaba'tuhu bil-idawa wal-qadah. Maka saya pun mengikuti beliau dengan membawa idawah atau qadah, satu timba berisi air. Fa jalastu lahu bit-tariq. Saya pun duduk menunggu beliau di jalan. Wa kana idza ata hajatahu ab'ad. Dan beliau apabila mendatangi hajatnya, ketika buang hajat, beliau menjauh. Wa qala rahimahullahu taala haddatsana Affan di atas. Qala haddatsani Yahya bin Sa'id yang di atas. Qala haddatsana Abu Ja'far Umair ibn Yazid. Disebutkan namanya di sini. قال حدثني الحارث ابن فضيل وعمار بن حزيمة ابن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه قال قال عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه بركاته خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة سيبنا قلوار برسم رسول الله صلى الله عليه وسلم برهجي فنزل منزلا لسيقر سبوة تنبات وخرج من الخلاء dan keluar dari khala tempat buang hajat. Fa'atba'atuhu bil idawati wal qadah, maka saya mengikuti beliau dengan satu timbang berisi air. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada hajatan ab'ad, dan dulu atau kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mendatangi hajatnya, bila buang hajat, beliau menjauh. Fajalatu lahu fi tariq, saya pun duduk menunggu beliau di jalan. Hatta sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. In sarafa datang. Faqultu lahu, maka saya berkata kepada beliau, ya Rasulullah, alwadu. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ada air untuk berwudu. Alwadu, air untuk berwudu. Kalau al-wudu, yani amalan wudu. Al-wudu, ya Rasulullah, ini air itu berwudu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilayya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun datang menghadap ke aku, mendatangi aku. Fasadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala yatihi. Maka beliau menuangkan air pada tangannya. Faghassalaha, lalu mencuci tangan tersebut. Thumma adkhala yadahu fakaffaha, lalu memasukkan tangannya dan juga telapak tangannya. Fasabba ala yadihi wahidah, lalu menumpahkan atau menuangkan pada tangannya satunya lagi. Thumma masahala ra'sih, kemudian beliau mengusap kepalanya. Thumma qabadal ma'a qabdan biyadih, kemudian beliau menggenggam air dengan satu genggaman dengan tangannya. Fadaraba bihi ala dhahri qadamih, lalu beliau memukulkan air tersebut di punggung telapak kakinya. Famasaha biyadihi ala qadamih, lalu beliau mengusap dengan tangannya, mengusap telapak kakinya. Thumma jaa fa shalla dhuhra, kemudian beliau datang dan salat dhuhur bersama dengan kami. Qala asy-syekh rahimahullahu taala, هذا حديث صحيح جودا صحيح إلا عمارة بن خزيمة وهو ثقة ومقرون. Ini hadis sudah pernah kita baca sebelumnya. Pada pembahasan sebelumnya sudah pernah kita baca, dibawakan ini hadis pada bab ini untuk menunjukkan keluarnya angin dari dubur, baik angin saja apalagi keluar kotorannya, itu membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Nabi kita Muhammad SAW buang hajat, ketika buang hajat mau salat, beliau berwudu terlebih dahulu. Kita abis ya. Ada wadah. Barakallahu fikum. Bab yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, an-nawmul mustaghriqu naqidun lil-wudu. Tidur yang nyenyak membatalkan wudu. Di sini ada pembahasan di kalangan para fuqaha terkait dengan masalah an-naum, tidur. Apakah tidur itu membatalkan wudu ataukah tidak? Khilaf para ulama dikarenakan ada beberapa riwayat yang zahirnya nampak kontradiksi. Ada yang berpendapat seperti yang disebutkan sama Asy-Syaikh rahimahullah, dibedakan antara an-naumul mustaghriq dan naum ghairul mustaghriq. Ya, dibedakan antara tidur pulas dan yang tidak pulas. Kalau tidurnya pulas, membatalkan wudu. Kalau tidurnya tidak pulas, maka tidak batal wudunya. Baik, ada lagi yang berpendapat kalau tidurnya itu sambil berbaring, ya betul tidur sambil berbaring, dia tidur merebahkan tubuhnya gitu ya, maka batal wudunya. Tapi kalau sambil duduk, tidak batal wudunya. Ada lagi yang berpendapat, bedakan antara naumun wa nu'as. Naumun wa nu'as, membedakan antara tidur dan ngantuk. Kalau tidur, naumun, maka membatalkan wudu. Tapi kalau nu'asun, ngantuk, tidak. Paham ya? Hadza au hadza au hadza. Barakallahu fikum. Yang sahih dan rajih insyaallah taala ialah pendapat yang ketiga. Dibedakan antara naumun dan nu'as. Bedakan antara tidur dan ngantuk. Kalau dikatakan tidur, nama ya namu nauman. Dikatakan tidur, maka batal wudunya. Apakah sambil duduk, ataukah sambil berbaring, ataukah merebah. Tidurnya itu sebentar beberapa saat, ataukah tidurnya mustaghrik, nyenyak lama banget. Kalau naum itu membatalkan wudu. Tapi kalau nu'as, ngantuk, tidak. Jadi orang ngantuk itu tidurnya nggak tidur, kayak orang ngantuk gitu, ngantuk yang sangat berat. Tambah lagi, yang gitu ya, ngantuk lagi. Mungkin orang sama jumbel juga bisa, kelopak gitu. Secara urf, secara kebiasaan, dikatakan ini orang ngantuk, dan mengatakan ini orang tidur. Kalau nu'as, la yang qadul wudu, tidak membatalkan wudu. Barakallahu fikum. Argumentasi yang dibawakan oleh mereka adalah hadis. Untuk bisa lihat dalam kitab Bulughul Maram, al-ainu wika'us sah, faman nama falyatawadda. Al-ain yang namanya mata, wika'us sah, pengikat dubur. Faman nama falyatawadda. Barang siapa yang tidur, hendaklah dia. Faman nama, barang siapa yang naum, yang tidur, balik apa-apa. Hainat ya. Ini pendapat yang dirajikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Itu misalnya dalam kitab Tamamul Minnah karya beliau. Dan secara waqi, ya, secara realita, ini orang itu pulus. Yang namanya tidur itu pulus. Sudah tidur dia, pulus dia. Walaupun mungkin berapa jam, setengah jam, betul-betul pulus. Ini kalau dengan pendapat yang disebutkan sama Al-Mu'allif, itu merupakan pendapat jumhur ulama, batal, termasuk naumun mustaghrib, tidur yang pulas. Kalau dikatakan mustaghrib di sini tidak menyebutkan batas waktu, tapi tidur yang betul-betul pulas. Itu secara uruf, secara kebiasaan masyarakat, naumun dikatakan sebagai tidur. Artinya pendapat yang pertama, pendapat jumhur yang dipengaruhi mu'allif, dan pendapat yang ketiga, itu sesungguhnya beda pembahasan saja. Tapi secara realnya, secara wakil dan kenyataannya sama. Semua kembali kepada al-uruf barakallahu fikum. Gitu ya. Ada seseorang sendirian di tembok. Lalu gini-gini kan. Gak goyang dia, gak gerak dia. Lalu biarkan. Ya gitu. Berapa jam terbang? Antum yang menyaksikan orang seperti ini, antum katakan ini orang tidur atau ngantuk? Hadza na'im. Antum enggak mengatakan hadza na'im. Dan asla, hadza na'im. Paham ya? Padahal enggak lama, antum lihat waktunya paling 4 jam, 10 menit, terus 4 jam lah. Hadza na'im. Baik. Nah, itu yang dikatakan sama jumhur mustaghrib, pulas. Sehingga intinya adalah sama. Ada lagi orang kedua, sender ketemu. Apa lagi? Namanya apa ini? Anda bilang dia apa ini? Naum ataukah nuas? Atau kata ada nuas nanti. Kalau seperti ini katakan lah yang putus. Tidak batal bulunya. Tidak dibedakan antara yang merebah dengan yang bersandar dan yang duduk. Yang penting naum itu. Maka dikatakan ini ya. Barakallahu'alaikum. Hada huwa rajih. Allahu ta'ala alam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawima mutirmidhi rahimahullah. حدثنا هناد ابن السري قال حدثنا أبو الأهوص نمني سلام ابن سليم الحنفي أنا عاصم بالنبي النجود dikenal dengan Asim bin Nujud atau Asim bin Bahdalah Al-Kufi. Imamun fil qira'ah. Imam dalam pembahasan qira'ah. Ini riwayatnya antum. Hafaz an Asim. Mushaf antum. Yang antum biasa pakai membaca Al-Quran yang ada sekarang itu. Riwayatnya Hafaz an Asim. Hadha rajul. Imamun fil qira'ah. Dalam bab hadis shaduqun yahin. Jujur, shaduq dan penawaham. Sehingga hadisnya dihasankan selama bukan termasuk kesalahannya. Kalau muridnya dia Hafaz. Itu Hafaz Ibnu Sulaiman Al-Basri. Imamun fil qira'ah, matrukul hadis. Dhaifun jiddan fil hadis. Dalam pembahasan kira dia imam, tapi dalam makna hadis dhaifun jitta. Nah, itu biasa. Masing-masing memiliki takhasus. Barakallah. Ada seorang yang masuk, paling jago dalam urusan qiraah. Tajwidnya, masya Allah, ilmu qiraahnya, masya Allah, mengerti berbagai macam riwayat. Qiraat sab' bahkan al-ashr, paham dia. Tapi terkait dengan masalah hadis dhaif, terkait dengan masalah manhaj munharif. Ya sudah, ini orang qari munharif. Jangan makan, dia kan seorang qari, enggak mungkin munharif. Ya mungkin saja, itu kan qari kan sebuah bidang ilmu tentang masalah qiraah. Naam dia qari. Tapi dalam bab yang lain, bagaimana keadaan dia tergantung. Kalau dia seorang sunni, kamu mengatakan qari'un sunni. Kayak siapa ya Pak? Syekh Ali Hudaifi di Madinah. Qari' sunni. Dia seorang yang menyimpang, qari' munharif. Misalkan dia termakan pemahaman khawarij, ada qari' khariji. Wah, tergantung keadaannya masing-masing, itu biasa. Nah, Allahu al-musta'an. Qala an Zir bin Hubaysh. Zir bin Hubaysh termasuk Mukhadram. Tahu Mukhadram? Yang mendapati masa jahiliyah sebelum diutus Nabi kita Muhammad SAW, dan juga mendapati masa diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, namun tidak pernah ketemu dan tidak pernah melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Mukhadram. Bahasa definisinya al-Mukhadram huwa man adrakal jahiliyah wal Islam walam yara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yang mendapati masa jahil, dia dari masa Islam namun tidak pernah melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Zir bin Hubaysh an Safwan bin Assal radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, memerintahkan kami, idza kunna safra, kalau kami musafir, kalau kami safar, alla nanzi'a khifafana thalathata ayamin wa layalihinna, supaya kami tidak melepas sepatu-sepatu kami 3 hari 3 malam. Illa min janabatin, kecuali kalau janabat. Walakin min ghaitin wa baulin wa naum, tetapi dari ghaid, buang air besar, wa baul, buang air kecil, wa naum, dan tidur. Yani tidak dilepas sepatunya, tetapi batal wudunya. Qala Abu Isa rahimahullahu ta'ala hadha hadithun hasan sahih. Qala Abu Abdurrahman Asy-Syaikh rahimahullah, huwa hadithun hasan. Kenapa huwa hasan? Rijaluhu thiqat illa Asim bin Abi Nujud saduqun yahib. الحديث أخرجه النسائي رحمه الله وأخرجه الترمذي مطولا وقد كتبناه وسيأتي إن شاء الله وأخرجه ابن ماجه. معنى حديث ini ya, makna hadis ini ikhwan menjelaskan tentang ahkam, hukum-hukum yang berkaitan dengan al-khuf, sepatu, dan al-mashu wal-khuffain, mengusap kedua sepatu. Hadis ini menjelaskan yang membatalkan rukhsah mengusap sepatu, yang membatalkan rukhsah mengusap sepatu bagi musafir 3 hari 3 malam adalah janabah. Jadi kalau musafirnya junub, maka hukum rukhsahnya batal. Tidak boleh lagi mengusap sepatu. Itu maknanya, la alla nanzi'a khifafana thalathata ayamin wa layalihinna illa min janabah. Baik. Lalu disebutkan di sini ada beberapa perkara, beberapa poin-poin, dia adalah pembatal wudu, tetapi bukan pembatal rukhsah mengusap sepatu. Dipahami ya? Beda ya. Ada pembatal wudu, tetapi bukan pembatal rukhsah mengusap sepatu. Apa itu? Ghaitun wa baulun wa naum. Buang air besar, buang air kecil, dan tidur. Maka 3 poin tadi pembatal wudu. Yang kita bawakan sekarang yang mana? Naumun, tidur, termasuk pembatal wudu, tetapi bukan pembatal rukhsah mengusap sepatu. Jadi kalau musafir menggunakan khuf ya, masih mendapatkan rukhsah ketika dia buang besar, buang kecil, tidur, labas sambil menggunakan sepatunya. Baik, dan ketika nanti dia berwudu, cukup mengusap sepatu, tidak mengusap kakinya, enggak membusuk kakinya. Apa bedanya? Baik, barakallahu fikum. Supaya dipahami ikhwanu fi nazakumullah, al-mashu wal khuffain, mengusap kedua sepatu itu rukhsah. Baik, untuk mukim sehari semalam. Untuk musafir berapa? 3 hari 3 malam. Al-khuf, yang namanya al-khuf ialah segala sesuatu yang menutupi kedua mata kaki. Ini khuf. Kalau tidak penutup mata kaki namanya na'lun, sandal. Itu dhabit yang membedakan antara khuf dan na'l. Jadi kalau khuf itu alas kaki yang menutupi mata kaki sampai mata kaki. Barakallahu fikum. Kalau yang barakallahu fikum sampai sekarang dipakai itu bahannya lebih tipis, lebih luwes. Dia semacam kayak pembungkus kaki. Bahannya dari kulit bisa, dari plastik juga bisa. Namanya khuf ya, kayak pembungkus kaki gitu. Ketika di musim dingin, kalau dulu yang kita praktekkan karena dingin, kita pakai kaos kaki dibungkus sama khuf. Jadi bentuknya kayak begini, kayak khuf gitu, kayak kakinya antum, cuma di atas lerekannya gitu, antum masukkan kakinya antum, kemudian diserek, tarik ke atas, terus menggunakan sandal na'al. Jadi ada kaos kakinya, ada khufnya, pakai sandal selain itu. So kalau khuf langsung dipakai jalan kaki, ya terasa sekali dikarenakan dia tipis. Kalau nginjek apa namanya kerikil ya lumayan. Nah, itu dipakai sandal. Haka. Itu hangat, sangat hangat ya. Tadi paham ya? Nah, khuf tersebut menutupi mata kaki. Baik. Ini rukhsahnya mukim sehari semalam, musafir 3 hari 3 malam. Barakallahu fikum. Apa persyaratan dia diperbolehkan mengusap khufnya? Persyaratannya pertama ialah khufnya suci. Jangan najis. Yang kedua, ketika antum menggunakan atau memakai khuf, antum sudah bersuci terlebih dahulu. Jadi antum berwudu, ya antum berwudu, selesai antum berwudu, baru antum memasukkan khuf tadi. Paham ya? Semenjak itu dihitung 24 jam ke depan, satu hari semalam untuk mukim, atau dihitung 24 jam kali 3 kali untuk musafir. Paham ya? Semenjak itu sampai 24 jam ke depan itu sehari semalam, atau untuk mukim kalau untuk musafir 3 hari 3 malam. Semenjak itu sampai 3 kali 24 jam itu untuk musafir. Antum pakai terus. Antum BAB ya dipakai, BAK ya dipakai, naum ya dipakai, mandi ya dipakai, dipakai terus. Dipaham ya? Tidak membatalkan barakallahu fikum rukhsah tadi. Yang membatalkan adalah apa ya kan? Junub. Kalau kamu junub, maka batal rukhsahnya. Kamu lepas khufnya, kamu mandi jenabat, mengulangi lagi dengan kehiyat tadi untuk dapat rukhsah kembali. Paham ya? Yang membatalkan wudu adalah janabah. Ketika antum melepaskan khuf tersebut, dilepaskan, pakai lagi, batal apa? Atau batal? Tidak batal. Tidak ada nas dalil yang mengatakan batal dengan cara seperti itu. Sebagai seseorang barakallahu fikum, dia menggunakan imamah, dia berwudu, pas bagian imamahnya dia basuh di bagian ubun-ubun dan mengusap imamah tadi, itu juga boleh. Dia masih punya wudu. Ketika dia masih punya wudu belum batal, dilepas imamahnya. Entah dia garuk-garuk kepala atau apa, si mamahnya pakai lagi. Apakah batal wudunya dengan melepaskan itu imamah? Lah, tidak batal wudunya. Begitu pula dalam mengusap sepatu khuf, ketika dia melepaskan sepatunya tidak batal rukhsah mengusapnya. Yang membatalkan hanya janabah. Paham? Barakallahu fikum. Itu pembahasan masalah khuf dan al-masal khufain. Terkait dengan cara mengusapnya, antum ambil air, menggunakan tangan, antum usap bagian punggungnya saja. Ini khuf, diusap begini. Hanya diusap bagian punggungnya saja. Pengganti mencuci kaki ketika berwudu. Hanya itu. Tayyib, mana yang lebih afdal ketika berwudu? Mengusap khuf ataukah membasuh kaki? Jawabannya, mana yang lebih afdal ketika berwudu? Membasuh kaki ataukah mengusap khuf? Jawabannya, tergantung keadaan. Kalau posisinya antum tidak menggunakan khuf, maka yang afdal cuci kaki. Nah, kemudian pakai khuf baru kemudian usap khuf lah. Tapi kalau posisi kamu sedang mendapatkan rukhsah, sedang memakai khuf dan masih rukhsah khufnya, maka yang afdal mengusap khuf tersebut. Begitu selesai masa rukhsah, maka selesai pula rukhsahnya. Sudah 24 jam ya sudah berhenti untuk mukim, atau 3 hari 3 malam untuk musafir. Dengan selesai masa rukhsah, berhenti pula rukhsah khufnya barakallahu. Al-muhim yang kita bawakan sekarang ini adalah, dalam hadis ini juga dijelaskan tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu tapi tidak membatalkan rukhsah mengusap khuf tadi. Yang membatalkan wudu adalah ra'itun, baulun, dan naum. Dibahas naum di situ. Maka pendapat yang sahih, semua yang namanya naum, kullu ma yusamma nauman, yang namanya naum tidur, membatalkan wudu. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alamu bisawab. Jadi barakallahu fikum bab yang berikutnya. قال رحمه الله تعالى نوم الأنبياء ليس بناقض الوضوء. Tidurnya para anbiya tidak membatalkan wudu. Ini pengkhususan untuk mereka. Dan ini harus dengan nas dalil. Ketika ada nas dalil yang mengkhususkan, maka dihukumi khusus. Kalau tidak, maka tidak. Di sini belakang membawakan hadis yang mengkhususkan para anbiya wal mursalin. Tidurnya mereka tidak membatalkan wudu. Hanya untuk mereka. Selain mereka batal. Qala Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala haddathana Yahya ibn Sa'id al-Qattan an ibn Ajlan, ada Muhammad ibn Ajlan. Qala sami'tu abi, bapaknya Ajlan. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أدل أبو هريرة رضي الله عنه بركاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم برسد تنام عيني ولا ينام قلبي mataku tidur hatiku tidak tidur. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا حديث حسن. حسن dikatakan محمد بن عجلان صدق. قال الإمام أحمد بن علي المثنى أبو يعلى الموصلي رحمه الله حدثنا أبو خيثم النسائي قال ما أسرنا من سليمان بن حرب أبو خيثم النسائي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا منصور ابن أبي الأسود قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن إبراهيم ابن يزيد النخعي عن علقمة ابن قيس النخعي عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بركاته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في سجودي. Dulu Rasulullah صلى الله عليه وسلم tertidur pada sujud. Pada sujud. Kalau sujud berarti lagi ngapain? Lagi sholat. Beliau ianam tidur dalam sujudnya. Fama yu'rafu naumuhu illa binafkhih. Tidak diketahui tidurnya melainkan dengan suaranya. Suara orang tidur, yakni mendengkur. sujud tidur. Sahabat ngerti, lagi tidur ini. Tahu dari mana? Dari suara mendengurnya itu. Thumma yaqumu fi salatihi. Kemudian beliau bangkit dalam salatnya. Sujud. Ngerti? Tidur ya beliaunya ini. Tahu dari mana? Mendengur. Tak lama beliau bangkit dalam salatnya. Wadah hidal ya. Sangat gamblang sekali beliau tidur sampai mendengkur. Dan beliau tidak membatalkan wudhunya. Maka ini hukum khusus hanya untuk para anbiya wal mursalin. Tidurnya mereka tidak batal wudhunya. Tapi kalau selain mereka ya batal. Jangan berhujat dengan riwayat itu antum. Lagi salat jamaah subuh lagi imamnya lama lagi bacanya. Lama lagi sujudnya. Sujud sampai ngorok-ngorok. Ngorok-ngorok gitu. Yang lain coba udah berdiri. Wahu Akbar. Jadi sujud. Tapi ada temannya yang goyang-goyang dengan kakinya, bangunkan dia, terbangun dia. Kemudian dia bangkit, meneruskan sholatnya. Kamu kenapa kak? Enggak wudhu. Rasul aja tidur kok. Enggak batal wudhunya. Ya saya wujud itu Rasulullah lah. Lah itu hukum khusus untuk Nabi. Tidurnya seorang Nabi tidak membatalkan wudhu dengan nas hadis ini. Saya mengatakan hadza haditsun sahih. Selain mereka batal. Jadi nanti yang untuk perhatikan yang tadi syabab adam daif dan daki lagi sujud kok tidur ngorok lagi. Suruh wudu dia. Batal wudunya, dia harus mengulang lagi salatnya barakallah. Allah taala alam bisawab. Antum hafalkan dua hadis Sufyan bin Asal dan hadis Abdullah bin Mas'ud yang terakhir. Ini dua hadis cukup insyaallah taala. Sementara cukup. Ada banyak berikutnya akan kita kaji pada kesempatan yang berikutnya lagi insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullahu.